Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Muslimin rahimahullahu ta'ala. Saat ini dalam asal kitab Muqaddimah Jurumiyah Walin Nasbi Khamsu Alamatin. Nasab memiliki lima tanda: Al-Fathatu Wal-Alifu Wal-Kasratu Wal-Ya'u Wahdful Nun. Al-Muslimin rahimahullahu ta'ala, An-Nasab Ahadu Anwa'il Irab, satu di antara macam-macam Irab. Al-Qasamul Irabi Raf'un wa Nasbun wa Hafdun wa Jazmun. Macam-macam Irab ada Rafa', Nasab, Hafad dan Jazm. Intahal kalamu an raf'i, telah selesai pembahasan tentang rafa'. Wasar raf'u walau kama kalaba, rafa' ada berapa tanda? Jawabannya adalah arba'u alamat: ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Qala wa linasbi khamsu alamatin. Dan nasab memiliki lima tanda. Walladhi dalla 'alayha, dan yang menunjukkan hak ke alamat. Yang menunjukkan kepada tanda-tanda tadi adalah at-tatabbu'u wal istiqra. Ya, hasil tatabbu wal istiqra al-lughah. Lianna ulama al-arabiyya rahimahumullah tatabba'u kalam al-arab. Karena para ulama bahasa Arab, mereka mencari-cari, mengkaji, menelaah ucapan-ucapan orang Arab. Fawajadu anna mansuba, dan mereka dapati yang namanya mansub la yakhruju an hadhihi al-ashya' al-khamsah, tidak keluar dari lima perkara ini. Tidak keluar dari lima perkara ini, lima tanda ini. Apa itu lima perkara ini, lima tanda ini? Ini al-fathah, wahil asli dan tanda asal. Wal-baqi ini abatun anha, dan yang lain adalah pengganti dari fathah. Al-arif, wal-qasrah, wal-ya, wa-thbun nun. Qala Muslimin rahimahullahu ta'ala, lam yakul thubutun nun. Ibn Jurum tidak menyatakan thubutun nun, tetapi wahdatun nun, bukan thubutun nun. Kenapa? Lianna thubutun nun, karena thubutun nun itu alamat rafa', justru tanda rafa'. Lakin alamat nasab hadfun nun. Iya. Tetapi tanda nasab adalah membuang nun. Sad, jadi pada asal kitab Jurumiyah, amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'. Adapun fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Fil ismi mufrad, yang pertama adalah pada isim mufrad. Qala Muslimin rahimahullahu ta'ala, wa bimadza yurfa'u al-ismu mufrad, dengan apa dirafakan ismu mufrad? Jawabannya bidhammah, dengan dhammah. Idzan, jika demikian, al-ismul mufradu yurfa'u bidhammati wa yansabu bil fathati. Ismu mufrad dirafa dengan dhammah dan dinasab dengan fathah. Wal ismu mufradu kama sabaqa an qulna. Dan ismu mufrad itu sebagaimana telah lewat kita katakan, ismu mufrad adalah annahu ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yang menunjukkan satu mudzakkar atau satu muannats. Ma dalla wahidin aw wahidatin. Muhyiddin dalam Tuhfatul Tsaniyah mendefinisikan ma laisa musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asmaul khamsah, itu mufrad. Ma laisa musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asmaul khamsah, bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq bil masan wal jama', dan bukan asmaul hamzah. Qala sad yani asal pada jurumiyah wa jam'u taksir, atau tepatnya wa jam'u taksir. Yang ke dua adalah pada jama' taksir bil ism mufrad wa jam'u taksir. Qala Sumatsa bin rahimahullah, jam'u taksir yunsabu bil fathah. Wasabaqa, dan telah lewat, annahu yurfa'u bidhammah. Wa jam'u taksir huwa ma dalla ala salasatin fa akthar ma'a taghayyuri bina'i mufradihi. Jam'u taksir adalah yang menunjukkan tiga dan lebih dari tiga bersamaan dengan ada perubahan bentuk mufradnya. Misal ar-rijalu, al-arabu, al-masajidu, ad-duru, wa asya kathira. Nah, sering saya sebutkan dulu di daras-daras pentingnya seorang talibul ilmi kita semua untuk ihtimam dengan at-ta'arif wa at-taqasim wal fawariq. Ini apalagi dalam kitab nah seperti ini penting. Sejak awal, sejak dini, sejak di kitab-kitab yang masih dasar, untuk memahami dan menghafal at-ta'arif, definisi-definisi, at-taqasim, pembagian-pembagian, wal fawariq, perbedaan-perbedaan. Apa bedanya jama mudzakkar salim dengan jama taksir? Apa bedanya jama mudzakkar salim dengan jama muannats salim? Fawariq, at-ta'arif, at-taqasim, wal-fawariq penting dalam setiap ilmu. Apalagi sekarang kita dalam belajar kitab nahwu. Sehingga ketika di kitab-kitab berikutnya sudah menguasai masalah ini. Ta'rif-ta'rif definisinya sudah paham. Pembagiannya sudah ada bayangan, perbedaannya juga sudah bisa bedakan. Ini penting. Qala sad, yakni pada sejurumnya. Wal fi'lu mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini lebih tepatnya dengan kasrah fil ism lil mufrad wa jam'i taksir wal fi'li mudhari', mungkin salah cetak ini. Wal fi'li mudhari', dan pada fi'li mudhari' idza dakhala nasibun, jika masuk padanya yang menasabkan, wa lam yattasil bi akhiri syai', dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Qala Sufyan bin rahimahullah ta'ala, وَمَنْ لَذِي فَقَدَنَا مِنَ الَّذِي يُرْفَعُ بِضَمَّةِ وَمَنْ لَذِي فَقَدَنَا فَقَدَ artinya hilang, hilang dari kita. Apa yang hilang dari kita dari kata-kata lafaz-lafaz yang dirafa dengan dhammah? Ya. Jawabannya jam'u man salim. Kenapa? Karena mansubnya dengan kasrah. Iya. Yang dirafa dengan dhammah isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annas salim, dan fi'il mudhari' lam alaj lam tasib bihi syai' empat. Tapi di antara empat ini, yang tiga tanda nasabnya fathah. Isim mufrad dengan fathah, jama' taksir dengan fathah, fi'il mudhari' yang lam tasib bihi syai' juga dengan fathah, tinggal jama' mu'annas salim. Faqadana, hilang dari kita yang dirafa dengan dhamma itu satu, itu jama' mu'annas salim karena dia mansubnya dengan kasrah. Qala wal fi'l alladhi lam yattasil bi ahli syai', dan fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Lianna jam'u mu'annas salim sayati annahu yunsab bil kasrah. Kalau jam'u mu'annas salim akan datang pembahasannya bahwasanya dia disenasab dengan kasrah. Huna yaqulu wal fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'. Dalam matan disebutkan di antara yang dinasab dengan fathah adalah fi'il mudhari'. Jika masuk kepadanya yang menasabkan dan tidak bersama dengan akhirnya sesuatu. Ishtarat al-mu'allifu syaratain. Intinya, mu'allifin majrum mensyaratkan dua syarat. Kapan fi'il mudhari' mansub? Syarat yang pertama, al-awwal, idza dakhala 'alaihi nasibun, jika masuk kepada dia amil nasab, ia menasabkan. Wa hadha syartu la budda minhu, dan syarat ini mesti harus ada. Li'anna la yumkinu an yusaba, karena tidak mungkin bil muridi nasab illa idza dakhala 'ala nasib, tidak mungkin pilih mudhari dinasab kecuali kalau masuk kepada dia yang menasabkan. Karena al asal pada mudhari marfu, ya, di awal-awal kita dapatkan, di awal-awal sudah disebutkan bahwasanya awamil ada dua, ada amil ma'nawi dan amil lafzi. Dan amil ma'nawi ada dua. Amil ma'nawi pada mubtada. Mubtada marfu' lil ibtida. Ini amil ma'nawi. Amil ma'nawi yang kedua pada fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari' yang kosong dari yang merafakkan, menasabkan dari sesuatu yang lain, hukum asalnya marfu. Kita jarudih yang nawas wa jawazim. Sehingga amil makna yang kedua pada fil mudhari. Hukum asalnya marfu. Di sini katakan oleh beliau, syaratnya adalah masuk kepada dia yang menasabkan. Ini syarat harus ada. Karena tidak mungkin dia dinasabkan kecuali kalau masuk kepadanya nasib amil yang menasabkan, karena fi'il mudhari hukum asalnya marfu. Amil ma'nawi ada dua, amil ma'nawi pada mubtada dan amil ma'nawi pada fi'il mudhari. Asal yang kedua, syarat yang kedua adalah walam yattasil bi akhirihi syai'un, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Itu syarat kedua. Dia kemasukan nawasib yang menasabkan, yang akan disebutkan nanti di Jerumiyah 10. Dan yang kedua, syaratnya adalah tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Wa yuridu bisyai, yang ingin beliau sebut, inginkan dengan syai adalah nuna at-taukid. Nuna ini muthanna. Nuna at-taukid maksudnya nun taukid faqilah dan nun taukid khafifah. Nuna asalnya nunani, karena dia mudhaf dibuang nunnya, sehingga nuna at-taukid. Dua nun taukid, yakni nun taukid thaqilah yang bertasydid dan nun taukid khafifah yang sukun. Qala wa niswah, nun niswah. Iya. Nun niswah sebagian menyatakan lebih bagus lagi namanya nunul inas. Nunul nun inas. Karena nun tersebut kadang untuk bukan muannas. Seperti al-kutubu yasqutna. Ya, kitab-kitab itu berjatuhan. Jatuh. Saqatna atau yasqutna. Kutub mudzakkar. Afwan, kutub mufradnya kitab mudzakkar. Ketika dijamak, iya. Dia dengan nun. Yasqutna, tasaqatna nunina. Qala binittasala bi akhirihi nun taukid wa nun inas niswa, jika bersambung dengan akhirnya nun taukid atau nun niswa, lam yunsab bil fathah, tidak dinasab dengan fathah, ya bahkan jadi mabni fil mudhari, jika bersambung dengan nun taukid jadi mabni al fathhi fil mudhari, jika bersambung dengan nun niswa jadi mabni ada sukun. Ya, tidak dinasab bahkan jadi mabni. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala misal dari contohnya. Yaqumu. Yaqumu fil mudhari marfu'. Li tajarrudihi ain nawasib wal jawazim. Amil manawi. Qala waliyakun harfana taharfuna harfana soblan. Ya, kita anggap, kita jadikan huruf kita, huruf nasab kita adalah han. Fataku lumasalan yakumur rajul. Yakumu fil mudhari marfu bidhammah. Kenapa? Lian lam yadhul ahli nasib wa jazim. Karena dia tidak kemasukan yang menasabkan, tidak kemasukan yang menjazimkan. Walam yattasib bi akhiri syai. Dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ar-rajulu fa'il. Marfu bidhammah li'annahu mufrad. Fa idza aradta an tansiba hadzal fi'la, jika kamu ingin menasabkan fi'il ini, taqulu lan yaquma ar-rajulu. Lan yaquma ar-rajulu. Wa la yajuzu an taqula lan yaqumu ar-rajul. Tidak boleh kalau sudah kemasukan lan, kamu katakan lan yaqumu ar-rajul. Ini namanya lahan. Bal yajib an taqula, bahkan wajib kamu katakan lan yaqumar rajul. Fatansiba bil fathah. Ini yang di awal kita sebutkan di antara faedah belajar nahu adalah listiqamatil lisan, agar lisan kita bagus benar-benar ketika membaca. Kalau kita masukkan lan, tidak boleh lan yakumu, tapi harus wajib lan yakuma. Lima ada kenapa? Lian wa fi'lun mudhari' lam yattasib ahli syai' ya wa dakhala ahli nasib. Karena yakum sekarang lan yakuma, yakumunya lan yakuma, lan yakuma, yakum sekarang pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu, dan dia kemasukan yang menasabkan. Kemasukan yang menasabkan itu lan, maka wajib nasab. Qala ar-rajulani lan yakumani. La yasih. Liannahu fi'lun mudhari'un dakhala 'ala alif itsnain. Karena yakumani fi'l mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain. Wal mu'allif yaqul lam yattasil bi akhirihi syai'. Ya. Sehingga yang tadi ditambah, sebetulnya di atas tadi ditambah, ya, ucapan beliau rahimahullah, wa yuridu bisyai'i nun at-taukid wan niswah, ditambah alifulu isnain aw jamaah wa ya mukhatabah, tambah tiga nanti yang untuk tambah. Ya, syai' di situ bukan hanya nun taukid nun niswah, tapi ditambah alifulu isnain kemudian aw jamaah dan ya mukhatabah, ditambah itu nanti. Sehingga ketika yakumani, tidak bisa kata beliau lan yakumani. Kan di sini fi'il mudhari' dakhal 'alaihi alif itsnain. Wal mu'allif yaqul lan yattasil bihi syai'. Iya. Kalau seperti ini nanti mansubnya dengan hadfun nun lan yakuma dan hadfun nun. Karena dia termasuk apa hamzah. Anisa'u lan yakumna. Anisa'u lan yakumna. Yunsawil fatah. Apakah yakumna mansubil fatah? Jawabannya la. Lima ada kenapa? Li'annahu dakharat alihi nun niswah. Karena masuk pada nun niswah. Sehingga dia mabni. Ada sukun. Ya, i'rabnya. Inisa mubtada lan. Itu adatun nasab. Yakum fi'il mudhari mabni ala sukun fi mahal nasab iya bilan. Saya ulangi, fi'il mudhari mabni ala sukun litisalihi binun inas dan dia fi mahal nasab bilan. Yakumna naknya fa'il. Jumlah dari lan yakumna itu fi mahal rafa khabar. Asyahid yakumna karena dia bersambung dengan nun niswah maka dia mabni ala sukun. Qala wallahi lan yadhhabanna. Sekarang fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Yunsawi fathah. Apakah dia sambung dengan fathah? Jawabannya la. Lima ada kenapa tidak? Li'annahu tasala bi akhirihi nun taukid. Karena bersambung dengan akhirnya nun taukid. Ya, tadi di awal kita sebutkan kalau bersambung dengan nun taukid maka mabni alal fathi. Yadhhabanna bil mudhari mabni alal fathi. Sehingga i'rabnya lan ada nasab. Yadhhabanna fi'il mudhari mabni alal fathi fi mahalli nasab bilan. Ya, mabni al-fatih fi mahal nasab bilan. Kalau pada hasil kesimpulannya, anal mu'alif rahimahullah ta'ala ishtarata linasbil fi'li bi fathati, mensyaratkan nasabnya fil mudhari' dengan fathah an yakuna mudhari'an, dia fil mudhari' wa yadkhulu alaihi nasibun, dan masuk pada dia menasabkan. Wa alla yattasila bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sekali lagi, saya ulangi, sesuatu di sini itu ada lima. Nun, taukid, nun niswah atau nun inas, ariful isnain, wau jamaah, dan ya mukhatabah. Allahu a'lam. Assalamualaikum.